Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian seputar syu'abul iman, cabang-cabang iman dari kitab Qomit Turyan ala Mangdum Mati Syu'abil Iman, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani Al-Jawi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan sebelum kita lanjutkan, maka berkenaan dengan sejumlah hadis yang kemarin kita baca di halaman 21, maka di halaman 21 ada hadis innallaha la yastahi minal haq latatun nisaa fi adbarihinna, janganlah kalian datang istri kalian di duburnya. Hadis ini diriatkan oleh Baihaqi di As-Sunan As-Sura, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani di Irwaul Ghalil dan Adabu Zifaf. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang diriatkan oleh Ibnu Asy-Syakir, thalathun man kunna fihi aw wahidatun minhunna falyatazawwaj minal huril 'ain haitsu syaa'a. Di sini diriatkan oleh Ibnu Asy-Syakir dari sahabat Ibnu Abbas, dinilai dhaif oleh Al-Albani di Dhaiful Jami'. Nah, berkenaan dengan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, kemarin kita singgung adanya hadis tentang masalah ini, tentang keutamaan baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ya, hadis yang diriatkan Imam Ahmad bunyinya, man qara'a surat Al-Ikhlas asra maratin, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya rumah di surga. Hadis ini diperselisihkan ulama status dan kualitasnya. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani di silsilah sahihah, nanti nilai da'if oleh Syekh Ibn Baz, demikian juga oleh Su'aib Al-Arnaud rahimallahu al-jami', semoga Allah merahmati seluruh ulama kaum muslimin. Kemudian ada hadis a'zamul kaba'ir indallahi qatlun nafsi. Saya belum dapatkan keterangan lebih lanjut untuk hadis ini, meskipun secara redaksi nampaknya cukup bermasalah, karena a'zamul kaba'ir adalah asyirku billah, lain hanya kalau redaksinya min a'zamul kaba'ir, di antara dosa besar yang paling besar adalah menghilangkan nyawa misalnya. Nah, dari sisi maka dari sisi makna dan konten, kalau dengan redaksi semacam ini, redaksi yang bermasalah, karena a'zamul kaba'ir, dosa besar yang paling besar adalah al-kufru atau asyirku. Lain hanya kalau redaksinya adalah min a'zamil kaba'ir, di antara dosa besar yang paling besar, maka tidaklah diragukan bahasanya membunuh, bunuh diri ataukah membunuh orang lain secara sengaja adalah dosa besar, termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian hadis yang terakhir di halaman 21, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharam, atau redaksi yang lebih tepat itu bil haram pakai alif lam. Ini di sini dikatakan diriatkan oleh Abu Ya'la, di sini juga diriatkan oleh At-Tabarani di Mu'jam Awsat, Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin, statusnya dhaif. Namun ada satu hadis yang dinilai hasan oleh Al-Albani, yaitu qululah min nabata an suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hal yang suhtin yang haram, maka neraka adalah tempat yang lebih tepat untuknya, diriatkan oleh At-Tabarani, dinilai hasan oleh Al-Albani. Kemudian selanjutnya, tanbihun catatan, yang bagi lil abdi sepatutnya disarankan bagi seorang hamba jika dia makan di salah satu rumah kawannya dan dia tidak tahu secara pasti kualitas makanannya, apakah dari sumber yang halal ataukah haram, maka kata beliau dianjurkan untuk mengucapkan setelah selesai makan satu kalimat yang doa yang dipakai oleh Syekh Afduluddin Al-Azhari yang bunyinya, ya Allah, jika makanan ini halal maka lapangkanlah rezeki pemiliknya dan berilah kepadanya balasan yang lebih baik, namun jika makanan ini haram ataukah subhat, ampunilah aku dan dia, dan warda'ani, dan berilah dan buatlah senang ani untukku orang-orang yang berkepentingan dengan makanan itu, orang-orang yang sebenarnya punya hak atas makanan itu yang saya ambil haknya. Yaumul qiyamati pada hari kiamat dengan rahmatnya ya arhamar rahimin. Wa yambari dan sepatutnya juga baginya aidan juga untuk mengucapkan idza du'iya ila ta'amin, jika dia diundang untuk menikmati, diundang atau ditraktir satu makanan dan dia ragu-ragu tentang kehalalannya, maka dia bisa gunakan bacaan doa yang digunakan oleh Syekh Asy'arani yang bunyinya, ya Allah, lindungilah aku dari memakan makanan ini yang aku diundang padanya. Jika engkau tidak lindungi aku darinya, maka janganlah engkau biarkan makanan tersebut awet di perutku. Jika engkau menjadikannya bertahan dan awet di perutku, maka lindungilah aku jangan sampai terjerumus dalam maksiat yang maksiat tersebut muncul minhu dari makanan itu, makanan yang tidak halal adatan biasanya. Jika engkau tidak lindungi aku dari terjerumus dalam maksiat, maka terimalah permohonan ampunku, warda'ani, dan buatlah senang untuk kepentinganku ashaba at-tabi'at, orang-orang yang punya hak yang diambil haknya dari makanan ini. Jika engkau tidak menerima permohonan ampunku dan tidak membuat mereka ridha dariku, fasabirni alal adab, maka buatlah aku kuat dan sabar terhadap adab ya arhamar rahimin. Hakadha, demikian disarah wasiat Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Madbuli. Demikian yang beliau sarankan, namun wallahu ta'ala a'lam, kalimat-kalimat doa semacam ini tidaklah satu hal yang dianjurkan. Namun sikap sikap yang benar maka kembali kepada hukum asal dari makanan adalah halal, dan hukum asal terhadap seorang muslim adalah berbaik sangka, sampai kita punya data dan fakta kalau dia adalah orang yang bermasalah atau kemudian satu hal yang meragukan. Maka jika meragukan, maka kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan hal-hal yang meragukan, hindari hal-hal yang meragukan. Kemudian cabang iman yang selanjutnya ke-39 adalah menjaga diri dari harta yang haram, contohnya riba dan yang lain. Maka wajib yatlubul kasba al-halal, mencari penghasilan yang halal. Ya, boleh jadi dalam bentuk bercocok tanam, berdagang, ataupun industri, keterampilan. Ba'dul arifin, sebagian orang mengatakan tidak mau bekerja itu ada tiga faktor. Ada orang yang tidak mau kerja karena malas. Ada orang yang tidak mau kerja dengan alasan bertakwa. Dan ada orang yang tidak mau bekerja karena khaufan minal ar, takut melakukan hal yang memalukan alias gengsi, atau hamiyatan, rasa sombong atau gengsi. Maka ada orang yang tidak kerja itu karena malas, ada yang karena alasan takwa, dan ada yang karena gengsi. Maka beliau katakan, orang yang tidak mau kerja karena malas, maka tidak boleh tidak dia akan meminta-minta alias mengemis. Dan siapa yang tidak bekerja karena alasan dan klaim bertakwa, maka tidak boleh tidak, maka dia akan punya tamak, punya keinginan terhadap harta yang ada di tangan manusia. Dan ini satu hal yang terlarang, menyelisihi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi mengatakan, "Wa ajmi'il ya'sa fi ma fi aidin nasi." Dan kumpulkanlah rasa putus asa, tidak memiliki harapan terhadap harta yang ada di tangan manusia. Ya, maka tidak boleh tidak dia akan tamak dan berharap terhadap harta yang ada di tangan manusia dan akhirnya makan dengan agamanya. Maka dia akan tukar agamanya dengan makanan. Dia akan jual agamanya. Dan ini satu hal yang hukumnya haram. Dan siapa yang tidak mau kerja karena gengsi, karena takut ini adalah kerja yang rendah dan memalukan, al-ar, memalukan, atau hamiyatan karena kesombongan, merasa saya terlalu mulia untuk bekerja dengan pekerjaan semacam ini, karena saya sarjana atau karena yang lain, masa saya kerjaannya jadi tukang ojek atau yang lain, nah ini menurunkan derajat dan martabat, nah, misalnya. Maka ini tidak mau kerja karena kesombongan. Maka kata beliau, kata Ba'dul Arifin, fala budda lahu minas sariqah. Maka nanti tidak boleh tidak pastinya pada akhirnya dia akan mencuri. Wa qala ba'duhum, ada sebagian orang yang mengatakan, siapa yang bekerja untuk melindungi wajahnya dari mengemis dan minta-minta, maka nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bagaikan rembulan, dan dia selamat dari minani rijal, selamat dari berutang budi kepada orang. Karena berutang budi kepada orang lain itu athqalu minal jibal. Itu lebih berat daripada gunung, bebannya, dampaknya, derivatnya itu lebih berat daripada gunung, lebih berat gunung, ya, lebih berat merasa berutang budi karena dibelas kasihani orang lain daripada gunung, kata beliau. Sebagian ulama mengatakan talabul kasbi, mencari penghasilan atau lias bekerja, lazimun, adalah sebuah kewajiban sebagaimana mencari ilmu. Dan hukum bekerja itu ada 4 macam. Yang pertama, ada kerja yang hukumnya fardun, hukumnya wajib. Itulah kasbu aqalil kifayati linafsihi wa iyalihi walidinihi, adalah mendapatkan penghasilan kadar kifayah, kadar cukup, akal yang paling minimal. Kerja sehingga mendapatkan penghasilan yang mencukupi dengan derajat yang paling minimalis. Cukup yang paling minimal, linafsihi, untuk kepentingan dirinya, wa'iyalihi, dan keluarganya, walidinihi, dan untuk menjaga agamanya. Maka mendapatkan penghasilan dengan kadar cukup yang paling minimal, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atau yang sangat dasar untuk dirinya dan keluarganya, maka ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, wamustahabun, dan kerja hukumnya bisa dianjurkan. Itulah kasbu, itulah berusaha untuk mendapatkan penghasilan, az-za'id ala dzalik, lebih dari kadar di atas. Lebih dari kadar di atas, lebih dari kadar cukup yang minimal. Maka itu hukumnya dianjurkan. Liwasiyabi, untuk menolong orang lain yang fakir, atau untuk menyambung hubungan kekerabatan, alias membantu saudara dan kerabat. Wawa afdali min naflil ibadat, dan kerja yang hukumnya sunnah ini lebih utama daripada ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Lebih afdal daripada sholat sunnah atau puasa sunnah, kata beliau. Ya, manakala bekerja lebih dari sekedar sudah cukup namun masih kerja, dan tujuannya adalah tujuan-tujuan yang baik untuk membantu kerabat, ya, untuk membantu saudara, atau untuk bersedekah kepada fakir, miskin, dan yang lain. Kemudian yang ketiga, ada kerja yang hukumnya mubah, yaitu kasbu zaid ala dzalik, bekerja lebih dari itu, lebih dari kadar yang mencukupi, dan tujuannya adalah bukan untuk tujuan-tujuan terpuji semacam membantu saudara dan yang lain, namun litana'um wa tajammul, untuk sekedar bernikmat-nikmat, untuk menikmati dunia begitu saja, untuk bisa makan enak-enak, pakai pakaian yang bagus-bagus dan sebagainya. Wa tajammul, dan untuk berhias, untuk kemudian supaya ini bisa punya pakaian bagus, mobil kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, dan memperbagus hal-hal duniawi. Maka ini hukumnya mubah. Kemudian yang keempat, haramun, ada kerja yang hukumnya haram, wa kasbu ma'amkana, yaitu mencari penghasilan semaksimal mungkin, sebisa yang memungkinkan untuk didapatkan dengan tujuan tafakhur, bersombong-sombong. Supaya kemudian bisa menyombongkan diri, berbangga-bangga dengan hartanya, bisa ujub dengan hartanya, dengan kendaraannya dan yang lain. Rincian hukum kerja semacam ini dinukil oleh sebagian ulama dari kitab Tuhfatul Muluk. Dan kembali berkenaan dengan bait, wahdar ta'am maka thumma malaka tahrumu, maka waspadalah dengan makanan, kemudian malaka hartamu tahrumu. Qaulun nadhim tahrumu, maka tahrumu di sini terjemahnya ternyata bukan haram. Kemarin kalau enggak salah saya terjemahkan haram, ternyata enggak pas. Qaulun nadhim tahrumu artinya jika engkau bisa menjaga diri dari makanan yang terlarang dan harta yang terlarang, fa'anta tahrumu. Artinya tahrumu di sini ta'dhumu indallahi ta'ala, engkau mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka sebagaimana, maka tahrumu di sini sebagaimana al-masjidil haram, masjid yang mulia, tanah haram, tanah yang mulia. Bukan haram dalam artian haram, ini terlarang, namun tahrumu dalam artian mulia. Kemudian qala an-nazim rahimallahu taala wa ziyya ma'a dharfin wa lahwin qad nuhi, dan dandanan demikian juga tampilan walahwan dan hal-hal yang main-main yang melalaikan qad nuhi, sungguh itu terlarang. Anfik bima'rufin, maka belanjakanlah dengan baik, wa ila jika tidak ta'thamu, anda berdosa. Maka penulis nazam di sini menyebutkan di bait ini tiga cabang iman, maka kita katakan menyambung jumlah atau angka sebelumnya. Maka cabang iman yang ke-40 adalah al-ihtiras, menjaga diri dari pakaian yang haram dan berdandan dengan dandanan yang haram dan berpenampilan dengan penampilan atau dzuruf, maaf, dzuruf bukan tampilan namun wadah, awani, aniyah. Dan wadah-wadah yang haram, yaitu wadah dari emas dan perak sebagaimana nanti akan dijelaskan. Maka haram atas laki-laki yang sudah balig, demikian juga khunsa. Khunsa adalah seorang yang punya dua alat kelamin, alat kelamin laki-laki sekaligus perempuan. Maka haram atas laki-laki yang balig, demikian juga khunsa, istimalul harir, memakai sutra. Demikian juga bagaimana, yaitu memakai sutra yang murni sutra. Maka pakaian yang murni sutra, dan sutra yang dimaksudkan adalah sutra alami dari ulat sutra. Adapun sutra sintetis, maka itu terlarang dengan status makruh, menimbang antisipasi karena berdampak orang berburuk sangka, jangan-jangan dia pakai sutra alami. Namun sutra yang haram adalah sutra alami yang dihasilkan oleh ulat sutra. Ini kalau murni sutra. Gimana kalau campuran? Wa ma aktsaruhu harirun wasna. Ya, kalau campuran maka beliau katakan manakala timbangannya itu lebih banyak benang sutranya daripada non sutra. Ya, maka jika benangnya itu ditimbang, ini pakaian dari ada benang sutra dan non sutra, seandainya ditimbang maka sutra yang lebih banyak daripada yang non sutra, nah ini pakaian ini haram dipakai oleh laki-laki. Demikian juga pakaian yang ditenun seluruhnya atau sebagiannya bercampur dengan emas, maka benangnya itu dikasih emas kemudian ditenun, maka baik itu seluruh benangnya adalah benang emas ataukah sebagiannya, maka haram dipakai oleh laki-laki. Demikian juga manakala benang tersebut adalah benang yang dicelup dengan perak. Wal mumawah, demikian juga haram bagi laki-laki memakai benda-benda yang disepuh bi ahadihima dengan emas atau disepuh dengan perak. Jam tangan disepuh dengan emas atau perak atau yang lain. Ya, disepuh dengan salah satu dari keduanya. Idza hasala mimma dzukira syai'un, jika terjadi dari apa yang telah disebutkan sesuatu, bil ardi ala nari, manakala disodorkan ke api. Maka di masa silam untuk mengetahui sesuatu itu emasnya asli ataukah imitasi, itu nanti tidak tahu detailnya, namun pakai api. Maka nanti pakai api, maka terbukti, oh di situ ini ada emasnya. Ini ada emasnya, dan emasnya emas asli. Pakai kemudian dengan pembakaran tertentu, oh ini emasnya emas palsu, imitasi. Ya. Maka jika ternyata emas adalah emas yang asli, buktinya disodorkan ke api, diketahui kalau itu emas yang asli, maka tidak boleh emas yang asli ini dipakai untuk menyepuh sejumlah barang, kemudian dipakai oleh laki-laki. Ila ayas da'a adzahabu, kecuali jika emasnya sudah karaten atau peraknya sudah karaten, sudah berkarat, falayahu mudhalika, maka tidak haram. Maka ada benda yang disepuh yang statusnya perhiasan, yang statusnya perhiasan, ya, disepuh pakai emas atau disepuh pakai perak, namun emasnya sudah karaten sehingga sudah tidak lagi terlihat sebagai emas, maka beliau katakan ini tidak mengapa. Maka tentu berkenaan dengan emas dan perak, emas dan perak, maka di sini nanti akan ada pembahasan tentang wadah, tentang wadah dan tentang dan perhiasan atau pakaian. Kalau wadah, maka wadah emas dan perak haram untuk laki-laki dan perempuan. Haram untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perhiasan atau pakaian, maka ini haram untuk, maka jika itu emas, haram untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Jika itu perak, jika itu perak dan statusnya adalah perhiasan, maka nampaknya pendapat beliau untuk laki-laki juga haram, kecuali yang dikecualikan yaitu cincin perak. Kecuali yang dikecualikan yaitu cincin perak. Maka tadi beliau sampaikan wal mumawah bi ahadihima, yang disepuh dengan salah satu dari keduanya, mau sepuhannya emas ataukah perak, sama saja tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Kemudian wa yahrumu aidan, demikian juga haram untuk laki-laki dewasa, laki-laki meskipun anak kecil, dalam rangka supaya tidak tumbuh besar dalam terbiasa dengan hal yang haram. Demikian juga haram bagi perempuan meskipun dia anak kecil menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, kalau tadi pembahasan tentang perhiasan dan pakaian, maka mulai kalimat ini pembahasan tentang wadah. Maka bedakan antara dua hal ini. Kalau wadah, maka itu tidak boleh untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau perhiasan, maka dibedakan. Kalau perempuan tidak, perempuan boleh, kalau laki-laki tidak boleh. Dan yang tidak boleh bagi laki-laki adalah emas yang murni emas, atau kemudian benda yang itu disepuh dengan emas. Demikian juga berdasarkan yang tadi kita baca, perak ataupun sepuhan dengan perak, Ini kecuali tentu yang dikecualikan, yaitu cincin perak. Adapun tentang wadah, maka haram bagi laki-laki, demikian juga perempuan, meskipun anak kecil. Adapun untuk anak kecil, maka alasan kenapa haram adalah dalam rangka antisipasi supaya tidak terbiasa melakukan hal yang haram, kemudian nanti saat dewasa kesulitan untuk meninggalkannya. Dan di sini beliau katakan haram istimal menggunakan. Fayahrumu, maka haram atas wali yang mengurusi anak kecil, tamkinuha, memberikan kesempatan kepada anak kecil meskipun perempuan menggunakan wadah-wadah di atas. Demikian juga haram memiliki wadah-wadah dari emas dan perak. Ka'ay yadu'aha, itu hurufnya ada yang tertukar. Ka'ay yadu'aha, semacam wadah emas dan perak tadi cuma diletakkan ala ruf, di laci, min ghairi istimalin, tanpa digunakan. Dan wadah ini adalah satu hal yang terlarang. Sawan kana al-ina' kulluhu aw ba'dahu, baik wadah itu seluruhnya ataukah sebagiannya meskipun sedikit, dari min ahadihima, dari emas ataukah dari perak, aw min huma, atau dari campuran emas sekaligus perak. Baik wadah tersebut ukurannya kecil ataupun ukurannya besar, bahkan besar sekali. Oleh karena itu haram, haram hukumnya memakai mirwat, mirwat alat celak, pensil celak. Pensil celak, manakala dia disepuh emas ataukah perak, atau campuran emas dan perak, maka ini teranggap wadah. Ini babnya masuk pada bab dzuruf, bab wadah. Maka tidak boleh dipakai. Demikian juga mukhalah, wadah celaknya. Wadah celaknya, kalau itu disepuh dengan emas dan perak, maka haram baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Karena ini babnya bab wadah, bukan perhiasan yang nempel di badan, bukan perhiasan yang dipakai atau pakaian yang dipakai di badan. Namun ini babnya bab wadah. Demikian juga al-ibrah, jarum terbuat dari emas dan perak atau sepuan emas dan perak, atau kemudian khilal, tusuk gigi disepuh emas atau disepuh perak, kurang kerjaan ya, untuk cuma ngilangi sela-sela gigi saja, alatnya disepuh emas dan perak. Wal mir'ah, demikian juga cermin ataupun sendok, sisir atau mabakharah, tempat untuk bakar gaharu atau cendana, dan yang lain. Ya, ini semua dianggap statusnya wadah. Dan kalau itu wadah emas ataupun perak, baik itu semuanya emas ataupun cuma ada unsur emas atau unsur perak meskipun sedikit, baik wadahnya kecil ataupun besar, maka beliau sampaikan hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kemudian bawakan dalilnya, dalil tentang masalah pakaian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang memakai sutra di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pakaian untuknya pada hari kiamat nanti, pakaian dari neraka. Tentu ini man yang dimaksudkan di sini adalah laki-laki. Artinya siapa yang memakai sutra dari kalangan laki-laki di dunia dengan sengaja dan tahu, bukan karena kondisi darurat, maka Allah akan pakaikan untuk dia pada hari kiamat nanti pakaian dari neraka sebagai balasan atas perbuatannya. Maka di sini di antara syaratnya adalah jika bukan karena kondisi darurat. Karena jika karena kondisi darurat, maka diperbolehkan laki-laki pakai sutra sebagaimana Abdurrahman bin Auf yang mendapatkan izin dari Nabi untuk pakai sutra karena kulitnya sensitif dan tidak ada jenis kain yang cocok kecuali sutra untuk beliau. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memakai pakaian popularitas. Dan di antara bentuk pakaian popularitas adalah pakaian yang sangat mahal dan terlalu mahal. Di antaranya adalah pakaian sutra. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berpaling darinya sampai Allah akan meletakkan dia, atau kemudian Allah meletakkan atau memaafkannya kapan Allah memaafkannya. Bermakna dan maknanya, siapa yang memakai pakaian kesombongan dan kebanggaan, ya, yaitu pakaian yang sangat mahal. Di antara tentu bentuknya pakaian yang benangnya benang emas, benangnya benang perak, dijamin ini. Kalau benangnya itu semua, cuma satu jas bisa nanti harganya ratusan juta. Ya. Karena benangnya semuanya disepuh, semuanya dicelup pakai emas ataukah pakai perak. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandanginya dengan pandangan kasih sayang. Maka jadilah dia hina di mata banyak orang dan rendah di hati banyak orang. Dan Sayyidul Awalin wal Akhirin, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini berkenaan dengan masalah bab wadah. Janganlah kalian makan di wadah emas ataukah perak. Janganlah kalian minum di piring emas ataukah perak. Sihaf artinya ania, yaitu wadah. Faedah, keterangan tambahan, diriwayatkan bahasanya Hasan al-Basri dengan Farqat, kumpul di satu acara walimah. Dan Hasan al-Basri adalah seorang ulama, sedangkan Farqat adalah ahli ibadah. Dan di walimah tersebut terdapat piring dari emas dan perak, dan diletakkan di piring tersebut khasif. Apa itu khasif? Jumlah tamri. Setumpuk, sejumlah tamar. Maka Al-Hasan Al-Basri dia duduk di tempat makan, sedangkan Farqat dia menjauh. Maka Hasan Al-Basri kemudian mengambil khasib, tumpukan kurma tadi, kemudian menuangkannya dari piringnya. Kemudian kurmanya kemudian diletakkan di roti, kemudian dimakan dengan roti. Kemudian dia noleh ke arah Farqat yang mojok, gak mau makan, waqal dan mengatakan, ya furaiqat halasona tahakadha, kenapa kamu gak mau berbuat seperti ini, seperti yang aku lakukan. Yang gak boleh kan kalau ngambil korma langsung dari piring dari emas ataukah perak, itu gak boleh. Nah, kalau dituang dulu, ini piringnya dipegang kemudian dituang, maka kemudian habis itu diambil dan dimakan, makan kan tidak makan pakai wadah emas dan perak. Maka Hasan al-Basri berpandangan bahasanya menuangkan itu bukanlah menggunakan piring emas dan perak, bahkan itu tindakan menghilangkan kemungkaran. Maka beliau kumpulkan karena kepandaian beliau tentang masalah agama, antara hal yang dianjurkan dalam walimah yaitu ikut makan, dan berarti itu menyenangkan hati orang yang mengundang, ditambah menghilangkan kemungkaran, dan yaitu dengan menuangnya dan mengajari hukum fikih kepada orang-orang yang hadir, diantaranya adalah Farqat. Dan Hasan al-Basri mentasghir namanya Farqat dengan mengatakan ya furaiqat ta'ridan sebagai bentuk sindiran bil ingkar, untuk mengingkari perbuatannya. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassabi wasalam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.